Mitra bisnis, belum lama ini Indonesia kembali bermasalah dengan Malaysia terkait dengan dugaan sengaja digesernya patok wilayah perbatasan Indonesia di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, sehingga Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas masalah ini? Gini, sebetulnya kalau urusan patok bergeser beda 1000 hektar atau apa itu sih nggak signifikan ya. Nah, sekarang apa yang signifikan? Yang signifikan adalah makna mengenai perbatasan. Untuk orang Indonesia, ini sesuatu yang menyangkut kedaulatan NKRI gitu. Nah, untuk orang Malaysia, ini memang mereka sengaja cari-cari masalah terus kayak gitu dengan Indonesia. Karena Indonesia dijadikan common denominator namanya, yaitu satu faktor luar yang diperlukan untuk membangun nasionalisme mereka. Mengapa begitu, Pak Her? Kenapa? Malaysia tahu persis Indonesia nggak akan mungkin berperang, gitu. Lihat kondisi politiknya, kondisi ekonominya, lihat kekuatan bersenjatanya. Jadi dia pancing-pancing. Lantas untuk pihak Malaysia seperti apa, Pak Her? Nah, kalau perang pun Malaysia juga nggak bakalan menang. Kalah juga belum tentu gitu, karena kekuatan alutsistanya kan luar biasa tuh. Nah, jadi masalah dengan Indonesia itu mereka pakai untuk cari-cari musuh keluar, batik dia klaim, keris dia klaim, reyok pun dia klaim. Itu untuk membangun identitas yang tidak mereka punya sebelumnya gitu. Konteks perbatasan harus dibaca dengan makna yang seperti ini gitu. Nah, itulah sebabnya sengaja dia cari perbatasan-perbatasan yang punya potensi pariwisata bagus. Kita ini sibuk bangun di Jawa, sibuk bangun di Jakarta, ribut soal jalan tol di sini segala macam, yang ujung-ujung itu gak keurus. Demikian pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.